الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد kawan, kita lanjutkan pelajaran kita dari Muyassar fi Ilmi Nahwi. Kita masih pada penyebutan tanda-tanda i'rab dan sampai pada jenis atau penyebutan tanda i'rab dari jenis fi'il mudhari' al-mu'tal akhir, yaitu fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf dari huruf-huruf illah atau huruf penyakit, yaitu wawu atau ya atau alif. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan jenis yang pertama dari fi'il mu'tal, yaitu fi'il mu'tal wawi, yaitu fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf penyakit wawu. Yang pertama, ketika dia marfu', maka tanda rafa'nya adalah dhammah, akan tetapi dhammahnya tersembunyi atau muqaddarah, tidak nampak. Nah, hanya ditakdirkan saja. Seperti contoh yad'u, aslinya yad'uwu, ada harokatnya pada huruf wawu, akan tetapi disembunyikan karena berat di dalam penyebutannya, menjadi yad'u. Nah, wawu yang tersembunyi tersebut, yad'uwu yang disembunyikan, huruf apa, dhammah apa ya, dhammah yang disembunyikan pada huruf wawu tersebut adalah tanda bahwasanya dia marfu. Adapun berikutnya yaitu mansub, seperti contoh lan yad'uwa, lan yad'uwa. Kalau di sini tanda nasabnya pada saat dia mansub adalah fathah, namun fathahnya nampak terlihat, atau fathah zahirah, tidak seperti pada saat dia marfu. Ya kan? Kalau marfu tadanya tersembunyi, ya kan ikhwan? Muqaddarah. Namun untuk mansub tandanya fathah, akan tetapi fathahnya bukan muqaddarah namun tersembunyi. Oleh karenanya ketika dibaca lan yad'uwa, bukan lan yad'u namun lan yad'uwa, harokatnya terlihat dan nampak. Sehingga fathah pada yad'uwa, lan yad'uwa, fathah tersebut adalah sebagai tanda bahwasannya yad'uwa di sini adalah mansub. Nah, tandanya adalah fathah pada huruf wawu tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu ketika dia majzum, contohnya lam yad'u. Lam yad'u, bisa antum lihat di situ perubahannya dari yad'u, yad'uwa menjadi yad'u. Perubahannya yaitu apa? Hilangnya huruf wawu, iya kan? Yad'u ada huruf wawunya, yad'uwa juga ada huruf wawunya, namun ketika lam yad'u, wawunya hilang. Wawunya hilang. Nah, hilangnya wawu tersebut, membuang wawu tersebut adalah sebagai tanda bahwasannya yad'u di sini adalah majzum. Dia majzum, tandanya apa? Yaitu hadfun nun. Membuang nun. Afwan, hadfun nun. Membuang wawu ya, afwan. Membuang wawu. Sehingga dia majzum, lam yad'u majzum, tanda jazmnya adalah membuang nun. Membuang afan, buang nun lagi. Membuang wawu, afan. Majzum dan tanda jazmnya adalah membuang wawu atau membuang huruf illah, huruf akhirnya. Terserah mau menggunakan istilah hadful wawi atau hadfu harfil illah, atau dengan yang di sini hadful akhir juga boleh. Kalau di kitab hadful akhir yaitu membuang huruf yang terakhir, yaitu al-wawu. Yaitu al-wawu. Bisa antum perhatikan di papan tulis perubahannya. Ketika dia marfu, contohnya yad'u, atau kita ambil lain lagi kemarin yamhu, ya kan, yamhu, yarju, ya kan, apalagi enam tiga contohnya. Antum bisa perhatikan ketika dimasuki lan menjadi lan yad'u. Berarti kalau lam yan yan huwan berarti apa? Jadi apa? Lan yam huwa. Yam huwa. Kalau yarju menjadi lan yarjua. Nah, yarjua. Ketika dia majzum yadu yam hu yarju. Jadi ketika dia majzum kasih lam menjadi lam yad'u. Nah. Yam huwa menjadi lam yamhu. Tinggal membuang huruf yang terakhir. Lam yarju menjadi lam yarju. Nah. Harokat terakhir ini bukan tandanya ya. Tandanya adalah huruf akhir yang dibuang, yaitu di sini wawu, di sini juga wawu, di sini juga huruf wawu. Huruf wawu yang dibuang ini huruf wawu yang dibuang ini adalah sebagai tanda bahwasanya dia adalah majzum hadful akhir. Nah, akhiri, hadful akhiri. Nah. Dan yang lainnya dari bul mudhari' mu'tal yang terakhirnya wawu, demikian proses i'rabnya ketika marfu, mansub ataupun majzum. Kemudian kita lanjut ke berikutnya pada fi'il mu'tal akhir, mudhari' mu'tal akhir yang diakhiri dengan huruf illah ya. Seperti contoh di sini yahdi. Naam. Yahdi dari kata hada, yahdi artinya memberi petunjuk, memberi hidayah. Ketika dia marfu yahdi, tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Yaitu aslinya apa? Yahdiyu. Sama seperti pada huruf illah wawu yang barusan kita sebutkan tadi. Aslinya yad'uwu. Kalau huruf ya sama, aslinya yahdiyu. Cuman orang Arab merasa berat untuk menyebutkan harokat akhirnya, sehingga mereka menyembunyikan harokat tersebut menjadi yahdi. Aslinya yahdiyu. Di atas huruf ya tersebut ada harokat dhamma. Namun karena orang Arab berat, sehingga mereka menyembunyikan harokat tersebut sehingga menjadi yahdi. Naam. Harakat dhammah yang di atas ya yang disembunyikan itu adalah sebagai tanda bahwasannya dia marfu'. Sama seperti yad'u tadi. Naam. Dia adalah sebagai tanda marfu', sehingga yahdi marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah disebabkan karena dia fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ya kan? Contoh lainnya seperti yarmi, artinya melempar. Yarmi, aslinya yarmiyu. Ya kan? Contoh lain yarmi. Nah, yarmi. Kalau di situ yahdi, ya kan? Yahdi, yarmi, yamshi yajri dan lainnya. Aslinya apa? Yarmiyu, yahdiyu, yamshiyu, yajriyu. Yamshi ini berjalan, kalau yajri ini berlari, ya kan? Yarmiyu, yahdiyu, yamshiyu, yajriyu. Aslinya demikian. Karena orang-orang Arab tidak mampu menyebutkan, mengatakan yarmiyu, itu tidak mampu, berat. Mereka berat di lisan, sehingga mereka menyembunyikan harokat yang ada di atas ya ini, sehingga menjadi yarmi, yahdi, yamshi, yajri, ya kan? Nah, harokat yang disembunyikan tadi itu adalah sebagai dhamma, sebagai tanda marfu', tanda rofaknya. Sehingga kalau di i'rab yarmi ini marfu', tanda rofaknya apa? Dhamma muqaddarah, dhamma yang disembunyikan tadi. Dhamma yang disembunyikan. Yahdi juga sama. Marfu', tanda rofaknya adalah dhamma muqaddarah. Yamshi juga sama, yajri juga demikian. Tanda rofaknya adalah dhammah muqaddarah yang disembunyikan karena dia dari fi'il mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Baik, berikutnya ketika dia mansub, contohnya lan yahdiya. Ada yahdiya ini. Contohnya adalah lan yahdiya. Nah, bisa antum perhatikan perbedaannya. Di sini yahdi, harokat akhirnya tidak ada, ya kan? Ketika yahdiya, harokat akhirnya muncul. Berarti apa? Dia tidak lagi muqaddarah seperti halnya pada marfu, ya kan? Kenapa? Karena harokatnya nampak, terlihat. Kalau di sini memang tidak terlihat, karena orang Arab berat. Kalau ketika dia mansub, mudah. Mampu orang-orang Arab, mereka menyebutkan harokatnya. Sehingga di fathah, dinampakkan harokatnya. Sehingga kalau di sini yarmi menjadi apa, ikhwan? Lan yarmia. Nah, lan yarmia. Kalau yamshi menjadi lan yamshia. Nah, yamshia. Kalau yajri menjadi lan yajriya. Nah, untuk perhatikan perbedaannya ketika dia marfu dan mansub. Kalau marfu harokatnya tidak terlihat, ketika mansub terlihat. Nah, terlihat, ya kan? Harokatnya terlihat, fathahnya terlihat. Nah, fathah-fathah ini yang terakhir ini, dia adalah sebagai tanda bahwasannya fi'il ini mansub. Tanda nasabnya adalah fathah ini. Fathah ini. Kalau ini tanda rofaknya dhammah, akan tetapi dhammahnya tersembunyi, ya kan? Kalau di sini tanda nasabnya adalah fathah, tidak lagi dikatakan muqaddarah. Kenapa? Karena fathahnya kelihatan, ya kan? Kalau seandainya mungkin fathahnya tidak terlihat, baru dikatakan sebagai muqaddarah. Karena di sini berhubung fathahnya terlihat dan nampak, maka cukup dikatakan fathah. Kalau mau diperjelas lagi, fathah dhahirah, fathah yang nampak. Nah, kalau di sini dhammah muqaddarah, yaitu dhammah yang tidak nampak. Nah, sama seperti fi'il mu'tal wawi, ya, wawu sama, sama. Baik, ketika majzum contohnya di situ lam yahdi. Ketika majzum contohnya lam yahdi. Nah, antum bisa lihat perbedaannya apa, ikhwan, di sini? Apa? Hilangnya huruf ya, ya kan? Kalau di sini ada ya, ini juga ada ya. Di sini juga seharusnya ada ya, cuman dibuang. Cuman dibuang. Berarti kalau lan yamshi menjadi apa, ikhwan? Lam yamshi. Lam yamshi dengan membuang huruf ya-nya. Sehingga menjadi yamshi. Nah, berarti lan yajri menjadi lam yajri. Tidak nampak lagi atau hilang huruf ya-nya. Yar lan yarnya menjadi lam yarmi. Berarti huruf-huruf ilahnya pada saat dia majzum dihilangkan, ya kan? Huruf-huruf ilahnya pada saat dia majzum dihilangkan. Nah, membuang atau menghilangkan huruf ilah tadi huruf penyakit tadi itu sebagai tanda dia adalah majzum. Dia adalah sebagai majzum. Sehingga kalau di i'rab sama seperti lam yarmi, yarmi majzum. Tanda jazmnya adalah apa ikhwan? Membuang huruf akhir atau membuang huruf illah. Yahdi majzum, tanda jazmnya adalah membuang huruf akhir. Yamshi juga sama, majzum karena lam ini kan, karena lam dia majzumnya. Karena lam dan tanda jazmnya adalah membuang huruf akhir karena dia adalah fi'il mu'tal akhir. Yajri juga sama, yajri dengan bacaan pendek ya, jangan dibaca lam yajri. Kalau dipanjangkan berarti sama seperti yang sana. Di sini bacanya lam yajri, dipendekkan, tidak dimatkan. Nah, majzum dan tanda jazmnya adalah membuang huruf akhir. Disebabkan karena dia fi'il mudhari' mu'tal akhir. Nah. Baik. Sehingga untuk fi'il mu'tal akhir yang akhirnya wawu dengan fi'il mu'tal akhir yang akhirnya ya, pembahasannya sama. Pembahasannya sama. Nah, antum bisa lihat ya kan? Perbedaannya dan dari sisi persamaannya juga sama dari tanda-tanda i'rabnya. Bisa antum lihat pula di tabel yang ada di kitab. Nah, kalau kita i'rab ulang secara sempurna ya, kita contohkan amin yahdi. Yahdi berarti dia marfu', tanda rafa'nya apa ikhwan? Hah? Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah karena dia adalah fi'il mudhari mu'tal akhir. Sekarang ketika dia menjadi mansub lan yahdiya, berarti yahdi mansub, tanda nasabnya fathah. Muqaddarah atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena nampak, iya kan? Kalau di sini muqaddarah karena memang harokatnya tidak nampak. Karena berhubung di sini nampak, jangan dikatakan muqaddarah lagi. Beda halnya kalau orangnya tidak kelihatan. Oh, harokatnya tidak kelihatan. Muqaddarah itu. Ya, muqaddarah bukan karena tidak ada, karena dia tidak lihat harokatnya. Nah, di sini ada harokatnya, berarti cukup dikatakan mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Disebabkan karena dia adalah fi'il mudhari mu'tal akhir. Kemudian kita berpindah ke majzum lam yahdi. Yahdi berarti majzum, tanda jazmnya apa ikhwan? Membuang huruf akhir. Membuang huruf akhir disebabkan karena dia adalah fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, sama i'rabnya seperti di atas. Sama i'rabnya seperti di atas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita berikutnya kita selesaikan, mudah-mudahan selesai ini. Ke jenis mudhari' mu'tal akhir yang berikutnya, yaitu yang diakhiri dengan huruf alif. Nah, diakhiri dengan huruf alif. Kalau untuk jenis yang ketiga ini memiliki perbedaan dari dua jenis mu'tal akhir yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Dia memiliki perbedaan dari sisi tanda i'rabnya. Nah, contohnya untuk fi'il mudhari' mu'tal akhir yang diakhiri dengan alif adalah di sini disebutkan yardha. Yardha berarti meridhai, ya kan, dari kata radhiya yardha. Radhiya yardha. Tanda rafa'nya ketika dia marfu' adalah dhammatun muqaddarah. Sama seperti yang sebelumnya. Karena aslinya di atas alif tersebut ada harokat. Ya mungkin bacanya ila yardau. Mungkin seperti itu. Ada harokatnya. Nah kalau untuk ini mereka tidak mampu juga untuk menyebutkan harokat pada huruf akhirnya. Sama seperti dua dari jenis fi'il mu'tal akhir sebelumnya. Yadu'u, yahdi, yardha. Nah, harokat akhirnya tidak nampak semuanya. Sehingga tanda i'rabnya, tanda rafa'nya pada saat dia marfu' adalah dhammatun muqaddarah. Nah, dhammatun muqaddarah. Nah, di sini sebagai mungkin faedah ikhwan, kalau antum nanti melihat isim seandainya kata benda atau fi'il yang memang dari bacaannya itu ketika kita baca tidak nampak harokat akhirnya, berarti tanda i'rabnya itu adalah muqaddarah. Apakah mungkin dhammah atau fathah ataukah dia kasroh atau dia seandainya apa jazm bukan ya, bukan jazm. Seandainya dia pada isim rofa mansub dan rofa nasob dan jer seandainya. Kalau harokat akhirnya memang tidak kelihatan, maka disebutkan dengan tanda muqaddarah. Semuanya pada isim ataupun pada fi'il. Antum bisa melihat nanti merujuk ke i'rab-i'rab, tanda i'rab isim. Pada isim maksur dan isim mangkus. Iya kan? Di situ ada tanda dhammah namun muqaddarah. Kasroh muqaddarah. Kenapa? Karena memang harokatnya tidak terlihat. Pada fi'il juga demikian. Ketika harokat akhirnya tidak terlihat, maka tanda i'rabnya adalah muqaddarah. Kalau itu dhammah, berarti dhammah muqaddarah. Kalau itu fathah, ya fathah muqaddarah. Ya kan? Kenapa? Karena memang harokatnya tidak terlihat. Nah, seperti contoh di sini, yardha. Harokatnya terlihat nggak iwan di akhirnya? Tidak, iya kan? Oleh karenanya disebutkan tanda rofanya adalah dhammah, akan tetapi dhammahnya muqaddarah. Tersembunyi, tidak terlihat. Nah, contoh lainnya seperti yakhsha. Khasya yakhsha. Yakhsha artinya takut. Ya kan? Artinya takut. Artinya takut. Atau contohnya kalau di situ yardha, ya kan? Biasanya nulisnya dipanjangkan gini biasanya kalau di, nah. Atau contoh lain ro'a yaro artinya melihat, nah, yaro. Nah, antum bisa lihat ini tiga contoh di sini dari yaksha, yardo, yaro, semua harokat akhirnya tidak terlihat, ya kan, pada saat dia marfu tidak terlihat, sehingga dhammah yang tersembunyi tersebut atau dhammah yang tersembunyi itu adalah tanda rofa'nya. Sehingga kalau di i'rab yakhsha adalah marfu', fi'il mudhari' marfu', dan tanda rofa'nya adalah dhammah muqaddarah, sama seperti di atas. Yardha juga sama. Marfu', fi'il mudhari' marfu', dan tanda rofa'nya adalah dhammah muqaddarah karena dia adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir. Yara juga sama. Fi'il mudhari' marfu' dan tanda rofa'nya adalah dhammah muqaddarah disebabkan karena dia adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir. Sama. Bisa antum lihat di situ tabel yad'u, yahdi, yardha, tandanya al-alamahnya, tandanya semuanya sama. Dhammah muqaddarah pada yahdi juga sama. Dhammah muqaddarah, yardha juga sama. Dhammah muqaddarah. Sekarang kita berpindah ke mansub. Contoh lan yardha. Antum lihat di situ lan yardha, harokat terakhirnya nampak atau tidak ikhwan? Hah? Tidak nampak juga, iya kan? Tidak seperti dua saudaranya yang di atas. Kalau dua saudaranya di atas nampak semua huruf akhirnya, lan yad'uwa, lan yahdiya, iya kan? Nah, yahdiya, yad'uwa kelihatan. Namun untuk yang terakhir, yang diakhiri dengan huruf alif, maka harokatnya tetap tidak nampak. Harokatnya tetap tidak nampak. Seperti contoh pada lan yardha. Lan yardha. Yardha. Nah, masih apa namanya? Tidak nampak. Tidak dikatakan lan yardha, namun tetap lan yardha, iya kan? Tidak nampak. Berarti kalau yakhsha berarti tetap lan yakhsha. Nah, tetap lan yakhsha. Yara tetap lan yara. Berarti apa? Harokatnya nampak atau tidak? Tidak nampak, iya kan? Seharusnya di sini apa? Fathah, iya kan? Seperti ini ya. Nah, fathah. Harusnya fathah. Cuman karena di sini tidak nampak, berarti apa tandanya? Fathah muqaddarah lagi. Tersembunyi lagi. Kalau di sini fathahnya zahirah, nampak. Kalau untuk yang diakhiri alif, tanda nasabnya fathah, akan tetapi fathahnya muqaddarah. Tersembunyi, tidak terlihat atau tidak nampak. Nah, bisa antum lihat yakhsha tetap, ya kan? Lan yardha juga tetap. Yara lan yara juga tetap, ya kan? Kalau di dalam Al-Qur'an lan taroni, ya kan? Nah, tetap dia. Harokatnya juga tidak nampak. Sehingga kalau di i'rab yakhsha ini mansub, iya kan? Kita ketahui ini dia mansub karena ada lan. Iya kan? Karena ada lan. Berarti dia mansub, tanda nasabnya ba fathah muqaddarah. Tanda nasabnya adalah fathah yang tersembunyi. Disebabkan karena dia fi'il mudhari' mu'tal akhir. Lan yardha juga sama mansub. Kita ketahui yardha ini mansub karena ada lan. Iya kan? Berarti kalau tidak ada lan, kembali ke asal yaitu marfu. Nah, lan yardha mansub, tanda nasabnya fathah namun muqaddarah. Fathah yang tersembunyi disebabkan karena dia fi'il mudhari' mu'tal akhir. Lan yara juga sama. Ini harokat ikon ya, jangan disangka nanti ini huruf alif. Nah, ini harokat. Nah, lan yara juga sama mansub karena lan dan tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah disebabkan karena dia fi'il mudhari' mu'tal akhir. Nah. Kalau bahasa Arabnya ya yara mansubun billah wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah li'annahu fi'il mudhari' mu'tal akhir. Nah, itu kalau Arabnya. Hampir sama dengan bahasa Indonesia. Kemudian kita berpindah ke majzum. Antum lihat di situ lam yardha. Lam yar lan yardha. Nah, antum bisa lihat perbedaannya apa ya, kawan? Hah? Perbedaannya apa dari dua contoh sebelumnya? Kalau yang terakhir di sini tidak ada huruf alifnya, dihilangkan huruf alifnya, iya kan? Yang belakang kelihatan enggak tulisannya? Nah. Antum bisa lihat di sini yardha huruf alifnya dibuang. Pada marfu ada huruf alif bengkoknya, pada mansub juga ada huruf alif bengkoknya, namun ketika majzum tidak ada huruf alifnya, dihilangkan atau dibuang. Nah, kenapa? Karena memang tanda jazmnya di situ antum bisa lihat apa? Hadful akhir, membuang huruf akhirnya. Berarti kalau lan yahsha menjadi apa ya kawan? Lam yahsha dengan dipendekkan. Nah. Lam yahsha. Lan yara menjadi lam yara. Nah, dibuangkan, dibuang atau dihilangkan huruf akhirnya. Nah, lam yara. Baik. Anda bisa lihat ini ada huruf alif, di sini sudah tidak ada lagi huruf alifnya. Di sini ada huruf alif, di sini hilang alifnya. Di sini juga ada, namun ketika majzum tidak ada. Karena memang apa? Tanda jazm pada fi'il mu'tal ini yang alif sama seperti tanda jazm dengan saudara sebelumnya, yaitu membuang huruf akhir. Sehingga kalau di i'rab yakhsha majzum, kita mengetahui dia majzum kenapa? Karena ada lam. Sebagaimana tadi kita ketahui ini mansub karena ada lan. Ini majzum karena ada lam. Karena ada lam. Majzum tanda jazmnya apa, ikhwan? Hadful akhir atau membuang huruf akhir disebabkan karena dia fi'il mudhari' mu'tal akhir. Yardha juga sama. Yardha majzum karena lam. Tanda jazmnya membuang huruf akhir disebabkan karena dia fi'il mudhari' mu'tal akhir. Yara juga sama, majzum karena lam, tanda jazmnya membuang huruf akhir disebabkan karena dia fi'il mudhari' mu'tal akhir. Nah, sehingga kalau kita perhatikan dari tiga jenis fi'il mu'tal akhir, mulai dari wawu, ya, dan alif, yang menjadi perbedaan hanya pada di mansubnya saja. Iya kan? Hanya di mansub. Untuk dua saudara sebelumnya, mansub, ketika dia mansub, fathah, harokatnya terlihat. Iya kan? Harokatnya terlihat. Namun, ketika dia pada apa, fi'il mu'tal alif, yang diakhiri dengan alif, harokatnya masih saja tidak terlihat atau masih tetap muqaddarah. Di sini perbedaannya. Untuk yang dua dan yang lainnya, maka sama pada marfu dan majzum, tandanya sama, yang beda hanya pada mansub, pada fi'il mudhari mu'tal akhir yang diakhiri dengan huruf alif. Nah, karena nanti kalau antum i'rab secara detail lagi, lebih rinci lagi, karena memang beda. Kalau untuk dua saudara yang di atas ini, kalau mungkin nanti di i'rab secara detail kalau dengan bahasa Arab ya, seandainya contoh lan yarmiya mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun zahirah ala akhirih li annahu Afan, bukan itu. Ini. Yarmi. Yarmi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah ala akhirihi li'annahu fi'lan mudari' mu'tal akhir mana'a min zuhuriha al-thiqal. Kenapa? Apa yang mencegah dia tidak nampak harokatnya? Al-thiqal, yaitu berat di lisan. Berat di lisan. Sehingga mereka tidak mampu, orang-orang Arab tidak mampu mengeluarkan atau menampakkan harokatnya. Mereka berat. Demikian pula ini berat. Namun kalau untuk yang diakhiri alif, bukan berat lagi yang mencegah mereka menampakkan harokatnya. At-ta'adzur. Ya, betul-betul tidak bisa. Betul-betul tidak bisa. Kenapa? Karena huruf alif itu selamanya tidak akan memiliki harokat. Ingat, alif bukan hamzah ya. Kalau hamzah memiliki kode, nah seperti ini, iya kan? Apakah di atas huruf alif, atau seperti ini, atau seperti ini. Ini hamzah. Iya, kalau hamzah dia menerima harokat. Kalau alif, apakah alif lurus atau alif bengkok, selamanya tidak akan bahkan mendapatkan harokat. Oleh karenanya, antum bisa lihat di sini. Tidak ada harokat, tidak ada harokat. Iya kan? Kenapa? Karena mencegahnya tidak mungkin, ta'adzur. Tidak mungkin akan ada harokat pada akhirnya. Disebabkan karena akhirnya adalah huruf alif. Sedangkan huruf alif selamanya tidak akan menerima harokat. Nah, itulah yang membedakan juga. Kalau dua ini yang mencegah harokatnya nampak karena berat di lisan. Kalau yang satu ini yang diakhiri dengan alif, yang mencegah nampaknya harokat karena ta'adzur. Ya, ini tidak mungkin. Karena diakhiri oleh huruf alif, sedangkan huruf alif ini tidak menerima harokat selamanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, kalau itu terakhir tadi, pembahasan terakhir itu hanya penjelasan tambahan. Namun pada intinya, antum ya ini fokus ke tanda i'rabnya ya. Fokus ke tanda i'rabnya. Semuanya dari tiga jenis fi'il mu'tal akhir ini sama tanda i'rabnya, yang beda hanya di fi'il mu'tal yang diakhiri alif pada saat dia mansub. Pada saat dia mansub. Kalau untuk dua saudaranya pada saat dia mansub, harokatnya zahirah, nampak. Fathah. Bukan fathah muqaddarah. Namun pada yang diakhiri alif, maka harokat akhirnya adalah fathah, akan tetapi fathah muqaddarah. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Untuk tamrin, insyaAllah kita lanjutkan besok ya. Latihan tamrin, insyaAllah kita lanjutkan besok. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan ini, Puan? Nanti begini, jangan nanti larinya loh, kalau di kitab nanti kayak apa, jangan dulu ya. Sekali lagi, jangan antum berpikiran langsung kalau di kitab nanti bacanya gimana, ini cara mengetahui gimana, itu belum apa namanya, saatnya belum, levelnya kita lari ke kitab. Sehingga antum fokus saja ke penjelasan-penjelasan ini, pahami saja penjelasan ini, oh seperti ini. Jangan langsung antum membawa diri antum ke kitab gitu loh. Kalau kitab nanti gimana cara mengetahuinya, itu belum level kita gitu. Sehingga antum fokus saja biar untuk memahami, fokus pembahasan. Nanti kalau untuk kitab ya, ini dengan berjalannya waktu, kalau antum istiqomah belajar, berjalannya waktu pasti akan bisa. Karena semua kita anak dulu ya, seperti antum juga ya kan, baru-baru gitu. Ketika kita melihat di papan tulis, oh paham. Ketika dilihat di kitab, mana ini? Kayak perasaan ilmunya enggak ada di kitab gitu loh, iya kan? Nah, memang seperti, kenapa? Karena belum, bahasanya itu belum levelnya di kitab. Levelnya masih di papan tulis. Level kita masih di papan tulis. Sehingga kita fokus saja ke penjelasan papan tulis dan penjelasan yang dijelaskan. Jangan membawa diri kita ke kitab. Kalau untuk latihan, ya silahkan. Untuk latihan, silahkan. Namun nanti pada saat kita belajar, antum pikirnya ke kitab gini, ah itu berat. Akan berat, karena belum mampu. Sehingga kalau untuk belajar, antum fokus saja ke penjelasan dan ke papan tulis yang dijelaskan. Wallahu ta'ala amin. Ini mungkin untuk membantu tips biar kita tidak terpecah, fokus kita biar tidak terbagi ke sana kemari. Nah. Wallahu ta'ala alamin. Mungkin sampai sini pun. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.